Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang disayangi penceramah kita pada malam ini, yang berhormat saudara Saifuddin Nasution selaku ahli parlimen Macang, yang baru sekejap tadi memberikan ceramah dengan isu-isu semasa, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Arifin Rahman sebagai timbalan pemuda PAS Terengganu, ahli jawatan kuasa penganjur, tuan rumah, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berada pada malam ini di padang yang begini mulia dalam suatu sesi ceramah yang dianjurkan oleh PAS Ramasan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi merasa gembira yang amat sangat dengan kemenangan 2 kerusi dalam pilihan raya kecil baru-baru ni. Masih lagi menjadi topik perbualan di mana-mana saja, walaupun pengundian itu berlangsung di sebelah utara, tapi kita di Terengganu ni masih lagi merasai bahang dan juga masih berasa seronok, gembira, sukanya dengan hadiah kemenangan yang telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana yang telah kita maklum dan apa yang telah kita lihat dan telah diberitahu oleh penceramah-penceramah, kita yakin bahawasanya rakyat Malaysia khususnya, sama ada di Terengganu, di Perak, di Kedah, semuanya menunjukkan tanda-tanda tidak mahu lagi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dengan kekalahan yang bertubi-tubi, tidak dapat dinafikan lagi bahawasanya memang rakyat memerlukan perubahan. Rakyat nak kepada kerajaan baru, bukan Perdana Menteri baru. Sebab tu, apa yang cita-citakan oleh rakyat nak melihat satu kerajaan baru telah diterjemahkan dengan kemenangan berturut-turut, satu demi satu. Macam yang diceritakan oleh YB tadi. Minit yang sama, 2 goal skor. Dah cakap nak jerebal goalkeeper. Masuk juga bola. Tiap-tiap malam TV3 kita tengok mutah jeruk tu. Dengan menawaknya, dengan keceknya, dengan tipunya. Habis digunakan segala tentera-tentera Tetapi ingat kuasa rakyat boleh mengalahkan kuasa kerajaan yang sangat sombong. Walaupun kita tak dapat memerintah sebagai kerajaan pusat, tapi itulah motif, itulah tanda protes yang nak ditunjukkan oleh rakyat. Ramai di kalangan rakyat Terengganu yang baru ni pergi ke Terok, ke Kedah untuk membantu kempen di sana dan membawa pulang macam-macam cerita yang kesemuanya menunjukkan lemahnya sebuah kerajaan yang bernama Barisan Nasional ni. Tadi yang berhormat Saifuddin dia kata dia pergi satu kampung nama Tengkorak Batu. Di Terengganu ni tak ada Tengkorak Batu. Tapi kalau parti ada, parti hok guna dacing itu, sini orang panggil parti Tengkorak Kui. Pasal mati lama dah. Tapi mata dia kelik-kelik. Dia ramak nak tanam. Ha, yang megebele. Ha, tu orang panggil pati korok ni. Ha, tu ada. Ha, kampung terkorok tak jumpa lagi setakat ni. Eh? Allah Rabbi. Heboh pasal orang bukan Islam baca Quran. Tak ada cerita lain. Memfailkan saman, buat report dan sebagainya. Kerana apa? Kerana pihak pembangkang yang baca Quran. Kalau orang dia baca Quran, tak apa. Eh? Cerita tentang YB Nga tadi. Nga Komi apa nama? Eh? Nga Komi. Ha, silap kita ingat. Fungkiong. Yang coming. Dia baca ayat. Masing-masing pun sibuk kata haram baca Quran. Haram tak boleh baca Quran. Yang ambil dua ni fatwa. Apa yang dinyatakan oleh ulama-ulama mu'tabar. Mereka ni orang bukan Islam hanya tidak dibenarkan memegang Quran. Eh? Sebagaimana orang Islam juga. Kalau berhadas tak boleh pegang Quran. Kalau baca dan tidak niatkan untuk memutarbelikkan fakta Al-Quran, tak salah. Kalau baca diterjemahkan dengan betul, tak salah. Ini marah pula baca Quran. Dahlah kita tidak perkenalkan orang bukan Islam dengan Islam, dengan kitab orang Islam, tidak didakwahkan untuk mendekati apa dia kalam Allah, ayat Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Dilarang dah pula. Inilah yang kita sedih ingat tengok orang-orang UMNO ni. Dia tu sendiri pun tak mahu ajak orang bukan, sasah kata ajak orang bukan, dia sendiri tak mahu mendalami Al-Quran. Orang lain yang nak baca tu dia tumpang susah. Tanyalah mana-mana ulama', bukalah kitab-kitab fiqh. Dalam cerita-cerita sejarah, banyak berlaku musuh-musuh Islam membaca ayat Quran. Pernah seorang Kristian Nasara di zaman Nabi SAW menanya Rasulullah SAW tentang beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan Nabi dapat menjawab ayat-ayat tersebut dengan tepat. Nabi tak kata pun, apa mungkin baca ayat Quran? Tak boleh, tak boleh, tak baik. Nabi tak kata gitu. Ada beberapa orang pemuka Yahudi datang berjumpa dengan Nabi SAW dan membaca beberapa baris ayat dalam surah Al-Kahfi. Minta Nabi jawab. Siapa Zulkarnain? Di mana benteng Ya'juj Ma'juj? Daripada ayat ni kalau tahu, kami nak masuk Islam. Nabi jawab. Dan mereka masuk Islam. Nabi tak kata, apa mungkin baca ayat? Tak boleh ni. Salah pada akhtar. Nabi tak kata begitu. Nabi jawab. Daripada sinilah ulama' kata, tidak salah. Dia orang-orang yang bukan Islam baca Quran, apatah lagi jikalau diterjemahkan dengan betul dengan tujuan supaya mengingatkan manusia kepada Al-Quran. Kerana tidak ada kalam yang benar dapat mengatasi kebenaran kalam Al-Quran, kerana ia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu dia kata, itulah tajwid dah betul. Dah mutu kan? Mudah betul tak tajwid? Nah. Di Al-Quran ni bahasa Arab. Hak sebutnya orang Arab. Betul. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini Arabiyyah. Orang yang belajar Arabi saja dapat menyebut kalimah Quran dengan betul. Orang Melayu sebut tak betul. Dia kata tu, dia kata salah. Tajwid tak kenalah, macam-macam. Ni cari had, cari nyakit saja. Bila kita kata gini, dia kena kat ni. Kita kata kat ni, dia kena diri tajwid dia pula. Dia mula belajar tak tajwid. Pada alik betul bubang bulu ni. Dia kata bukan surah Al-A'raf, dia salah sebut surah Al-Aura. Mana dia sebut? Eh? Dia tak sebut surah Al-A'raf. Jadi kata pula dalam sebut surah Aura. Mana dia surah Aura? Cerek Aura dia. YB bukan Islam ni. Kita tak suruh dia baca Quran. Tidak ada pun daripada pimpinan mana-mana arahkan dia baca Quran. Itu kehendak dia sendiri. Setelah dia berkawan dengan orang-orang Islam, dia berasa ingin nak membaca satu baris daripada ayat Quran yang menjadi panduan bagi orang Islam. Mudah-mudahan orang Islam mengingati ayat tersebut. Tu saja. Tak salah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah yang dibaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tu saja. Nak kata lari tajwid, tak lari mana kot, lari sikit-sikit. Ada lagi kita ni yang maknanya orang Islam dah sebut pelak daripada kaming ni lagi. Kok ngah ni lagi. Banyak lagi orang Islam yang pelak. Molek dia dah pulak sikit. Bukan kata boleh masuk tanding dah. Tapi kok molek dia lah pada ramai lagi orang Islam yang pelak sebut Quran. Tak sungguh kadang-kadang. Kadang-kadang orang bukan Islam dia sebut tu. Bukan saja Quran, kalimah-kalimah lain. Ada Tok Bilal, dia jadi muazzin 15 tahun. Tapi bila dia bang, dia kata, hayya ala salam. Hayya, dia kata. Dia Tok Bilal dah. Makan gaji dah. 15 tahun bang, bukan 15 minit. Tapi orang hayya, dia hayya ala salam. Tak ada apa-apa. Tapi Cina sebut tu. Cina kedai basikal, dia letak gang store nak tapung tiup. Mari hok kaki gang ni, kesek-kesek-keseknya bahan dua tin. Apek ni paling tengok gang tak ada, hayya. Jadi betul apek pada Tok Bilal. Nah, jadi bukan isu dia nak buat isu. Akhirnya sekarang, boleh malu balik. Jadi senyap tak ada benda. Siapa mufti pun ambil cara juga. Nak benda dia nak perjuangan benda. Benda yang tak ada ulama marah. Dia mufti ni bukan buat keluar fatwa daripada dia. Mufti ni membelek kitab-kitab ulama muktabar. Kemudian disampaikan kepada masyarakat. Melainkan masalah itu belum ada di dalam kitab-kitab muktabar. Barulah mufti itu berijtihad. Ni ulama sebut lama dah, tak salah orang kafir baca Quran. Yang salahnya kalau mereka memutarbelikkan terjemahan, barulah wajib atas orang Islam menegur atau menghalang mereka ni. Dulu pada tahun 70-an, pengerusi MCA negeri Kelantan baca ayat Quran di dalam ceramah. Kalau tak silap nama dia Datuk Fu Yong. Kalau tak silap eh. Dia pengerusi MCA negeri Kelantan. Dia kalau dalam ceramah selalu dia baca ayat ni. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. mufti-mufti yang ada dalam semenanjung tanah Melayu pada masa itu tak ada seorang pun malu. Kerana mereka tahu tak salah kalau orang kafir mengkaji Quran, membaca Al-Quran dengan tujuan mengambil pengajaran. Ini cerita dia. Jadi tak jadi isu. Bangkit isu. Dia buat, dicok, mendengar kabarnya, buat poster serta merta malam tu. Saya yang tahu tu masa YB tu berceramah. YB Nga ni dia ceramah, dia baca ayat ni. Seorang SB yang bertugas di sana, dia telefon saya. Terus dia telefon, tengah ceramah. Dia kata, ustaz, tanya sikit ustaz. Kenapa ni bro? Ada mana? Dia kata, ada perok yang kena tugas. Gua ni cerita. Sekejap ni, boleh ke orang kafir ni dia baca Quran? Kita kata dia baca dah terjemah betul lah. Terjemah betul lah. Betul tak apa lah. Dah tak payah ambil tindakan. Sekejap kali dia sini terjemah lintang pukang. Tujuan nak mesendir-sendirkan Quran. Baru orang Islam boleh ambil tindakan. Situ baru salah. Oh, kalau gitu okey lah. Ustaz dari kan? Okey. Assalamualaikum. Ha? Ini cerita betul. Tak payah kabar lah mana-mana siang ke dia. Ne? Ah ni. Tak ada masalah. Kita macam tadi ni menghina Quran, kata Quran tak patutlah, Quran tak moleklah, Quran zalimlah. Pak tu senyap pula mufti. Tak kata apa senyap. Hak tak salah ni fatwa pula. Siapa nak dengar fatwa ni? Ulama fatwa dah boleh. Ne? Jadi alhamdulillah rakyat semakin faham. Keluar dalam berita hari-hari duk hentam pembakar begitu ini, akhirnya rakyat malah nak tengok TV. Baik tengok cerita keling boleh. Pada tengok waktu berita melawak atas darat tu ni. Mena sabar dengan pasti kok tu ni. Ini yang berlaku. Macam diberitahu tadi, meluluskan lesen judi. Kita orang Islam kan? Judi yang ada ni dah cakap nak pening lah keluarga. Dengan suami yang kaki judi. Tak cakap nak terseksa dah isteri-isteri yang suami kita berjudi. Sama ada dia orang Islam atau bukan Islam. Sebab judi ni tak ada pun membawa manfaat. Semua mudarat. Dah pergi luluh pula. Maknanya, bukan saja tak faham dengan hukum Islam. Bahkan tidak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dapat memberikan amanah supaya mereka pikul amanah ni? Tidak. Orang yang takut kepada Allah saja yang boleh memikul amanah. Wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Bila kamu menjatuhkan hukum di kalangan manusia, kamu menjatuhkan hukum dengan keadilan. Apa yang dibacakan oleh YB Nga tadi betul dah. Allah Ta'ala suruh adil, kemudian suruh buat baik. Kalau melulukan lesen judi, orang tak panggil adil. Orang tak panggil berbuat baik. Ini orang panggil nak menjahanamkan sebuah negara. Jelas, bila kita meluluskan judi, kita tidak beriman kepada Allah. Kerana orang yang melakukan maksiat, Rasulullah kata, masa dia lakukan maksiat itu, dia tidak ada iman di dalam dadanya. Jadi insyaAllah, para petugas, sila bangunlah buat kutipan derma. Banyak lagi duit kita perlukan sumbangan dari tuan-tuan. Kerana perjuangan kita masih lagi belum selesai. Pakat-pakat beri. Bangun-bangun. Pergi biar rata sikit. Hak belakang tu nampak macam nak tumbuh. Nanti lu. Kutip belakang. Biar rata. Tak payah cek. Cekor bola raju. Sebab paling kurang Tuhan bayar RM1, RM10. Ini sebut dalam hadis. Paling kurang kalau RM1 kita beri, RM10 Tuhan bayar. Sampai kepada 700 kali ganda. Biar rata jangan awak laju gitu. Tukar kutik pun sakit tengok. Dia awak laju gitu. Kutik seorang-seorang gitu. Dua kali tak apa. Belakang tu nampak macam nak berada. Belakang-belakang kali ni. Kalau jual aku minta banyak sikit. InsyaAllah. Terengganu insya-Allah. Dengan izin Allah SWT, pilihan raya umum yang ke-13, Barisan Nasional tidak memerintah lagi. Kak gelang, jangan awak laju gitu. Tangan kecil derma je, buat tunduk. Nak menang buat ni gini. Beri belaka, beri belaka. Ambil IC dengan lesen. Itu beri belaka. Ha. Kita nak 6,000 mana ni. Ha, belang-belang kutip, belang-belang dengar ceramah. Tadi pun masih banyak lagi dalam internet, dalam forum-forum menghentam maknanya pembangkang ni, kerana dia kata tutup guru, ulama-ulama pas duduk diam. Kerana tak maruf wabinga ni baca Quran. Eh? Kita percaya isu ni akan hilang itu saja. Eh? Kenapa yang berlaku tidak ada pun percanggahan dengan yang dibenarkan oleh hukum syarak. Eh? Kalau sengaja baca ayat Quran, nak memutarbelikkan terjemahan dan sebagainya, niat nak menghina Quran, barulah boleh dilarang. Tapi kalau tak meluluskan lesen judi itu terang-terang menghina Quran. Kerana arak dan judi ni kata Allah, rijsun min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Arak judi, garanti dah memang benar, adalah kerja-kerja amalan syaitan yang sangat kotor. Maka orang yang meluluskan kerja-kerja syaitan, tidak lain tidak bukan, adalah tentera-tentera syaitan. Maka tentera-tentera syaitan tidak akan membawa kebaikan di dalam sebuah negara, melainkan kehancuran semata-mata. Hanya iman dan amal soleh, begitu juga takwa, yang dapat menarik keberkatan daripada Allah. Kalaulah masih meneruskan pekerja-kerja maksiat seperti meluluskan lesen judi dan arak semakin banyak, sudah tentulah tidak dikatakan negara yang bertakwa. Negara yang bertakwa sudah tentu takut nak meluluskan perkara-perkara seperti ini. Jadi banyaklah duk petika sangat, ha, baca tak betul lah, apalah. Cara kita dengar dia kata kita, ha, tengok, ha, pembakang tok guru senyap je. Bila apa benda penceramah bukan Islam daripada DAP baca ayat Quran. Eh, tak betul tajwid. Eh? Dah pun tahu sangat cuma baca ayat hak dia baca. Kita tanya gitu. Oh, dia kata aku dah ingat ayat mana-mana. Eh, dan yang mungkin simpan orang kan? Mereka kata tak betul lah, dah ayat mana dia baca. Tak tahulah ayat mana. Dia mau dengar sendiri. Dah aku dengar orang cerita kau. Kita terus kabur lagi ni. Kamu cakap banyak sangat. Kamu nak marah dia baca tak betul. Ha? Surah An-Nahlu ayat 90. Letih baca. Yang kamu kata dia baca tajwid tak betul. Kamu baca pula. Eh? Kambing mana pula ni? Kambing negu. Kamu baca pula ayat ni. Kita tulis khabar surah An-Nahlu ayat 90. Tengok dia tengok. Kita dengar dia baca sama ke tak? Betul ke tak tajwid? Yang mu kata, eh? Apa benda ni wakil, apa yang Zaibi Ngah ni baca tak betul? Kita baca tak betul juga. Berarti kita surah An-Nahlu. Kalau orang-orang dia ni tak berarti. Tak percaya tanya mana-mana. Pergi kat orang UMNO, habis imbangor, pergi kat orang Barisan Nasional. Nah, ha ni, cuma baca sikit satu surah dari surah An-Nahlu, satu ayat. Yang mu kata orang lain baca tak betul, mu baca betul. Dan mu orang Islam, dia orang bukan Islam. Dia baca tak betul, padang dah. Mulut dia tak mengaji tajwid. Dan mu orang Islam, asyik baca. Mana ada orang reti. Nah, buka Quran cari pun tak jumpa. Kat mana surah An-Nahlu, dah tidak je dengar surah An-Nahlu. Tak je dengar tu. Tak anda saya. Kalau nyanyi boleh. Kumpulan The Blue. Ha, tu boleh. What I have to do to make you love me. Ha, tu beti. Betul? Ada. Ha, dah. Ha. YB saya boleh tahu lah. Mu tak tahu kala mu. Ha. What I have to do to make you care. Ha, tu beti. apa yang berlaku sekarang sebenarnya nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kebenaran tidak boleh ditutup dengan kebatilan. Yang benar pasti menang, yang batil pasti kalah. Apa yang YB sebut tadi saya rasa betul. Kalau di Terengganu tak ada tepi-tepinya. Hak latik tu pun hak. Hak ada dah pasal ada beti nak buang hak ni. Bukan kata latik. Jadi nak buang takut kata Terengganu tak ada seorang pula. Jadi ada Terengganu seorang. YB kita YB. MB kita tak wana ada pula. Hidup ke mati lagi? Tak tahu. Tak, Mak Syahid mana Mak Syahid? Tak ada cerita langsung ni. Nah, pahuan dia pergi. Dia kena bong tau. Inilah. Tidak ada suatu perkara baik pun bagi rakyat yang telah dilakukan. Yang ada benda yang menyusahkan rakyat. Masjid Bukit Besar, Masjid Raja. Ni rombok hacul bobi. Tak usah kata Masjid Rakyat. Masjid Raja ni rombok. Tanya kes apa, dia kata atap bocor. Bila atap bocor di mesyuarat, kita akan robohkan masjid ini. Ramalah protes. Apa pula atap bocor nak roboh masjid ni? Tak boleh, buat sekaligus dengan atap. Dia siap, dia tak boleh buat atap suku. Belek sungguh. Rupanya nak bahan projek. Mu bagi atas, aku bagi latar, aku bagi yang kapek, aku bagi yang mozek, mu bagi yang ni, siapa roboh hacul bu. Buat satu rumah cek macam rumah orang pangang. Cek dia buat. Gati masjid, dia buat mozek ni cek. Oleh kerana cek buat pengumuman. Kalau boleh, jangan mari ramai-ramai sini dah. Pergi kat masjid lain dulu. Dengar kabar je. Kenapa kecek sangat? Allah Rabbi. Tengoklah. Itikah kemajuan yang dikatakan. Masjid orang dulu-dulu molek-molek ada. Tak boleh roboh itu. Yang boleh roboh ni masjid tu buruk, berbahaya. Takut tipu atas jemaah. Mati jemaah baru boleh roboh. Ya tak sikit bocor patukor. Macam kita buat kereta lah. Atak ada bocor sikit. Ha, kereta baru lah. Kereta baru. Kereta tak resmi sikit eh. Habis 60 ya. Beli kereta baru lah. Tak bocor lah. Ambo kaya ni. Ini kata membazir. Atak bocor semua ni atak. Tayar bocor tapung tayar. Nak? Inilah. Kita nampak boleh buat masjid untuk rakyat dah. Hasil daripada keuntungan biaya projek itulah yang dibahagikan kepada kronikon. Itu yang rombok habis masjid. Masjid Surah Panjang, Masjid Bukit Besar, Masjid Cenering. Buat besar-besar. Biar tak ada orang tak apa. Kuliah 14 orang. Masjid Radang 6 orang. Kuliah. Tiang 18. Orang beritahu pada Suruhanjaya Agama. Dia kata tak apa. Dia tak ada orang. Asal telinga tak ada sakit. Dah dulu Tok Guru mengajar 1,000 orang paling kurang. 2,000 orang. Tak boleh ngajar dia. Menyesatkan orang. Hubuh ustaz dia. 8 orang dengar. 10 orang. Hari ramah sikit 50. Kalau 50 tak payah ngajar di Masjid Ladang. Masjid Ladang tu 4,000 orang. Mak. Ustaz-ustaz ngajar orang 20 orang, 30 orang tu suruh ngajar balai raya. Sebab ni untuk ramah. Panggil ustaz yang boleh yang ramah. Inilah Barisan Nasional dan UMNO. Mereka bukan nak berjuang, nak tegakkan agama. Tapi nak tegakkan empire harta benda mereka sendiri. Cakap saja bab agama begitu-gini, masing-masing kita tengoklah. Ada dalam kampung, bandar, hulu, darat, sama peseng. Nah, mereka nak cari keuntungan, nak duit semata-mata. Mu kecik aku, aku kecik mu. Tak kira apa yang akan berlaku kepada anak cucu kita nanti. Tak kisah, tak ambil hak. Sekarang ada bahang dulu. Ada bahang dulu. Boleh dekat dengan orang ni, mudah projek, rapat dengan orang ni. Orang ni dah buat cetan dah, sembuh lari. Pakai ikut Datuk Nur pulak. Tujuan, nak dapat kesenangan. Walaupun tanah tergadai, maruah tergadai, remaja semakin buruk dan rosak akhlaknya, Hal tu tak masuk di dalam agenda. Hal tu tak masuk dalam fikiran. Ini yang berlaku sekarang. Jadi alhamdulillah kita tengok kemenangan berturut-turut satu demi satu. Jadi hak kutip tadi, mari kira di belakang, di surah belakang ni dah. Ha? Buat kutipan tadi, mari himpun di belakang, di surah belakang pentas ni. Kemenangan yang kita lihat satu demi satu adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah. Bukan beri menang saja-saja begitu. Dengan kelelahan dan kepayahan kita, Tuhan beri menang. Dan Tuhan akan tanya balik, apakah yang kita buat dengan kemenangan ini? Dan sudah tentu ini satu tugas yang sangat berat. Kita bergembira dengan menang, ya, tetapi ingat, banyak sangat amanah setelah kita menang. Kita jadi YB, kita jadi kerajaan dan seumpamanya adalah tujuan untuk memberi kemenangan, kesenangan kepada rakyat. Maka kalau begitulah niat kita, Allah pasti akan memberi pertolongan. Tujuan kita ni nak dapat kuasa untuk tolong Islam dan tolong rakyat. Kalau siapa yang niat lagu tu, maka Tuhan pasti akan tolong dia. Siapa yang nak dapatkan kuasa untuk tolong diri dia sendiri, maka orang ni tak dapat pertolongan Allah. Naiklah, tengoklah. Seorang menteri demi seorang menteri hak turun-turun dah. Bukan orang makin suka, makin tak suka. Kerana dasarnya sama. Naiklah nama apa pun, dasar kapitalis. Dah, yang kaya semakin kaya, yang miskin diperbodoh-bodohkan, tidak akan beri manfaat apa-apa. Kita yakin dengan perjuangan, perikatan yang jelas nampak di mata kepala kita, memang nak memberi kebaikan kepada rakyat.